Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Allah masih izinkan sampai saat ini kita melanjutkan pengajian kitab Yakun Nafis, Mudzakarah kitab Yakun Nafis, dengan memakai syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyaykhina fid dharain, amin. Sekarang itu pembahasan tidak ada di dalam matan. Jadi di dalam kitab Yakun Nafis itu tidak ada pembahasan ini. Ya kan? Di dalam karangan Syekh Ahmad Asy-Syatiri itu tidak ada. Tapi Syekh Mustafa beliau tambahkan. Nah, ini di antara juga keistimewaan Syekh Mustafa. Ya kan? Beliau tambahkan hal yang itu untuk penyempurna bab. Itu tidak ada di dalam kitab, tapi untuk penyempurnanya maka beliau sebutkan ini. Yaitu permasalahan tentang al-istikhlaf fis-shalah. Teman-teman kalau punya kitab Syekh Mustafa, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin berdekatkan dengan teman-teman yang punya kitab. Itu permasalahan al-istikhlaf fis-shalah. Al-istikhlaf fis-shalah. Tahu tidak istikhlaf? Apa arti istikhlaf ini? Hah? Apa? Khilaf. Khalifah. Dari kata apa? Khalafa. Istikhlaf. Ya kan? Istikhlaf ini artinya adalah adanya pengganti imam. Ya kan? Adanya pengganti. Ah, pengganti imam. Itu namanya. Mungkin mendekat aja kawan-kawan kalau terasa jauh. Jadi istikhlaf itu artinya adalah pengganti imam. Jadi ada imam yang batal mungkin sholatnya, atau mungkin imam itu adalah memutuskan niat menjadi makmum, memutuskan niat tidak menjadi imam lagi, mengeluarkan diri dari keimamannya. Dia berniat memutuskan diri jadi imam, tidak menjadi imam lagi. Atau dia mungkin batal sholatnya, seperti buang angin seperti itu kan. Lalu ada yang menggantikan. Ini disebut sebagai permasalahan istikhlaf. Permasalahan istikhlaf ini termasuk sulit, ya kan? Termasuk sulit. Dan teman-teman kalau baca tuh di dalam apa namanya? Dalam I'anah dan yang lainnya, itu termasuk sulit juga. Dan Syekh Mustafa alhamdulillah beliau buat secara sederhana. Sederhana maksudnya adalah memakai nomor-nomor dan memakai titik-titik. Dan ini membantu kita untuk memahamkan dan membuat pemetaan. Ya kan, dalam zihin kita. Ketika umpamanya si fulan ini menggantikan seorang menjadi imam, ada kalanya dia itu sendiri yang maju ke depan, atau ada kalanya imam yang menyuruh dia, atau ada kalanya semua orang sepakat menyuruh dia, atau ada kalanya ini sekarang di sholat ya, atau ada kalanya sebahagian saja yang mengisyaratkan dia untuk maju ke depan. Ada beberapa keadaan kan, dan ini ada kalanya di sholat Jumat, ada kalanya tidak di sholat Jumat. Nah gitu, ada kalanya di sholat Jumat atau tidak ada sholat Jumat, maka nanti surahnya itu ada 128 surah. 128 surah, itu kan 128 permasalahan. Dan insya Allah kita bahas itu nanti, kita tuliskan. Nggak sulit. Nah, di sebahagian nanti itu sah, hanya sebagian sedikit yang tidak sah. Ya kan? Maka secara garis besar, pendahuluannya adalah, perhatikan saja saya, nanti baca kitab Syekh Mustafa atau nanti di tengah-tengah kita baca kitab beliau. Kalau seandainya batal sholat imam, baik dia mengeluarkan dirinya sendiri dari keimamannya atau mungkin batal sholat dia, ya kan? Lalu digantikan oleh orang lain. Ada kalanya digantikan orang lain atau istikhlaf ini dalam sholat Jumat atau tidak pada sholat Jumat. Nah masing-masing ini baik sholat Jumat atau tidak pada sholat Jumat, ada kalanya yang pengganti itu sendiri, pengganti ini nanti kan kita istilahkan dengan kata khalifah. Apa? Khalifah. Jadi istilah kita nanti adalah khalifah saja. Khalifah ini ada kalanya dia dari awal mengikut dengan imam atau sebelum imam itu batal dia telah mengikut dengan imam. Atau ada kalanya khalifah ini ikut setelah imam batal. Ya kan? Berarti udah berapa keadaan tuh? Masing-masing ada dua tadi, sholat Jumat dan sholat selain Jumat. Masing-masing itu ada yang khalifahnya itu mengikut sebelum Jumat. Sebelum batal atau setelah batal. Berarti ada empat. Ya kan? Kemudian masing-masing dari empat ini, ada kalanya dia menggantikan cepat an-qurbin atau kalau ada kan an-bu'din. An-qurbin ini adalah masa an-qurbin ini tidak dibatasi dengan masa. Kalau seandainya di masa itu bisa mengerjakan satu rukun, walaupun mereka tidak mengerjakan satu rukun, tapi durasi masanya ini adalah sempat kita mengerjakan satu rukun rukun dalam sholat, baik rukun fi'li atau rukun qawli, ya kan? Paham ya? Belum paham? Itu secara sederhana, nanti insya Allah kita sebutkan lagi. Dan ada kalanya si khalifah ini menggantikan cepat, jadi batal imam langsung dia menggantikan. Atau ada kalanya diundur-undur, nanti baru dia maju ke depan. Nah gitu ya. Masing-masing ini, masing-masing dari empat tadi, ada dua ini. Berarti dua kali empat berapa? Udah delapan. Nah masing dari delapan ini, ada kalanya sholatnya itu sesuai muafaqah atau tawafuk. Nah nanti istilah kita akan menggunakan kata tawafuk ya. Ada kalanya sholat si imam ini tawafuk dengan si makmum atau tidak tawafuk. Ya, tawafuk atau tidak tawafuk. Maksud tawafuk itu adalah mungkin rakaan pertama, masing-masing rakaan pertama. Itu namanya tawafuk. Atau ada kalanya tidak tawafuk. Maksudnya adalah imam itu rakaan pertama, si makmum rakaan kedua. Lalu dia menggantikan posisi si imam. Ini namanya la yatawafak. La yataw- atau ghairu tawafuk. Nanti istilah itu saja yang kita gunakan. Khalifah, tawafak, atau la ya tawafak, atau ghairu tawafak. Paham ya? Masing-masingnya ada dua seperti itu tadi. Dua kali lapan, 16. Masing-masing dari 16 ini, ada kalanya makmum yang di belakang itu mentajdid niatnya lagi. Karena imamnya yang baru, khalifahnya baru. Maka ada kalanya mereka mentajdid niatnya, atau tidak mentajdid. Dikali dua, berapa? 32. Masing-masing dari 32 ini, ada kalanya yang menggantikan itu adalah imam menyuruh dia maju. Atau ada kalanya dia maju sendiri. Atau ada kalanya semua makmum menyuruh dia maju. Atau sebagian makmum. Ada 4. 4 kali 6, 32, 128. Maka surahnya 128. Sebagian di permasalahan Jumat, sebagian di selain Jumat. Nah gitu kan, berarti ada 64 ya. 64 di sholat Jumat, 64 di selain sholat Jumat. Insyaallah akan kita sebutkan. Maka secara garis besar kita katakan bahwa nanti insyaallah kita tulis. Istikhlaf ini ada pada sholat Jumat, ada tidak pada sholat Jumat. Pertama, istikhlaf pada sholat Jumat. Istikhlaf pada sholat Jumat. Istikhlaf dalam sholat Jumat itu ada dua surah lah. Ada dua surah. Ada kalanya seseorang tersebut yang khalifah ini, dia telah mengikut dengan imam sebelum imam batal. Ada kalanya dia belum mengikut dengan imam sebelum imam batal. Paham ya? Jadi imam batal baru dia ikut. Jadi dia bergabung dengan sholat itu dalam keadaan imam telah batal. Atau ada kalanya dia bergabung dengan imam berjamaah ini dalam keadaan dia imam belum batal. Nah, jadi ada kalanya si muqtadi ini yang mengikut ini, ada kalanya dia itu mengikut dengan imam dalam keadaan sebelum batal imam, atau ada kalanya setelah batal imam. Kalau dia mengikut, kalau seandainya dia mengikut dengan imam dalam kalau seandainya dia mengikut sholat dengan imam, ya kan, sebelum imam batal sholatnya, lalu dia menjadi khalifah, ya kan, menjadi, ya kan, artinya di jeda itu begitu pendek, sebentar sekali. Atau ada kalanya lama, an-bu'adin. Ya kan? Lama pula baru dia maju untuk menggantikan imam. Nah itu kan? Masing-masing itu ada hukumnya tersendiri. Atau ada kalanya menggantikan itu adalah dia mengikut setelah imam batal. Jadi setelah imam batal baru dia takdir. Beda ya dengan tadi. Tadi dia mengikut sebelum imam batal. Kalau seandainya, ya kan? Dia itu mengikut dengan imam sebelum imam batal. Artinya dia telah sholat berjamaah dengan imam. Kemudian imam batal. Nah, berarti dia salah satu dari makmum. Ya kan? Salah satu dari makmum imam ini. Ya kan? Lalu dia menggantikan imam di waktu yang dekat. An-qurbin. Di waktu yang dekat. Maka sah sholat secara mutlak. Seperti yang biasa kita lakukan. Sah secara mutlak. Ya kan? Baik, ya apa namanya, an-qurbin ini adalah tawafuk sholatnya dengan imam atau tidak tawafuk. Paham ya tawafuk tadi artinya? Apa makna tawafuk tadi? Sama-sama rakaannya. Contohnya imam di rakaat pertama, makmum di rakaat pertama. Atau imam di rakaat kedua, makmum di rakaat kedua. Bagaimana kalau imam di rakaat pertama, makmum di rakaat kedua? Salah. Makmum di rakaat kedua, imam di rakaat pertama. Itu disebut dengan ghairu tawafuq atau la yatawafaq. Ya kan? Dalam keadaan ini, apa tadi? Dia mengikut dengan imam sebelum imam batal. Kemudian menggantikan an-qurbin di masa yang sebentar. Jeda imam batal dengan dia menggantikan itu sebentar, an-qurbin. Ya kan? Maka sah penggantian dia itu secara mutlak. Istikhlafnya sah secara mutlak. Ya kan? Maksudnya adalah, baik tawafuq au la yatawafaq. Sah secara mutlak. Baik tawafuq au la yatawafaq. Ya kan? Tawafaq itu, baik masing-masing makmum yang di belakang itu tajadud niat atau la, tajadud niat atau la, mereka tidak mentajadud niat. Ya kan? Tajaddadun niat, jaddadun niat, au la yatajaddadun niat. Baik mereka mentajdid niat menjadi makmum si fulan ini atau tidak mentajdid, masing-masing nyasah. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya la yatawafaq juga begitu? Baik mereka mentajdid niat atau tidak tajdid niat. Hah? Disebut khalifah. Disebut khalifah. Ya, sah. Ya, sah. Nanti insya Allah kita tuliskan. Ya kan? Itu kalau seandainya an-qurbin. Bagaimana kalau an-bu'adin? An-bu'adin ini lama batasnya dari batalnya si imam dengan dia menjadi khalifah. Itu lama batasnya. Ya kan? Artinya dalam masa itu bisa mengerjakan satu rukun. Atau lebih. Itu disebut dengan an-bu'adin. Maka ada kalanya dia menggantikan itu di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Kalau dia menggantikan di rakaat pertama, maka tidak sah. Dia menggantikan imam di rakaat. Sekarang pembahasan kita sholat Jumat. Sholat Jumat cuma dua rakaat. Kalau dia menggantikan imam di rakaat pertama, maka tidak sah. Kenapa tidak sah, coba? Hah? Syarat untuk mengerjakan sholat Jumat itu mesti satu rakaat berjamaah, rakaat pertama. Iya kan? Sekarang batal di rakaat pertama. Iya kan? Dan menggantinya lama pula. Maka batal. Sholat semuanya. Bagaimana kalau di rakaan kedua? Maka tidak masalah. Kalau batal di rakaan kedua, sah tidak sholat mereka? Kenapa? Karena syarat jamaah Jumat itu cuma satu rakaan. Sehingga mereka boleh niat mufarakah seharusnya, kan? Sehingga apakah mereka tawafuk sholat mereka dengan sholat imam atau tidak? Tidak masalah ketika itu. Dengan khalifah ini. Iya kan? Baik si khalifah ini, bahkan si khalifah, ada khalifah, tidak ada masalah ketika itu. Betul tidak? Ya kan? Tapi, apa kata tapi? Kalau seandainya makmum di belakang ingin mengikut kepada si khalifah yang baru ini, dalam kasus dia itu menggantikan an-bu'adin, dan itu pada rakaan kedua, maka mesti mereka mentajdid niat. Mesti mereka mentajdid niat. Kalau tidak tajdid, maka tidak sah. Paham aja dulu, nanti insya Allah kita tulis. Apa? Batal sholat semuanya. Di rakaan pertama atau rakaan kedua nih? Rakaan kedua. Ya, sekarang di rakaan kedua sekarang kan? Udah sah. Sekarang kan permasalahan kita istikhlaf, ada khalifah, ya kan? Masa ya udah malah fikih ngapain ini? Ya udah, bukan gitu ya. Sekarang kalau ada gimana? Itu permasalahan fikih itu begitu ya. Jangan baper pula. Ini kalau seandainya iftirad ya, fikih seperti itu. Jadi fikih itu dibahas walaupun tidak terjadi. Itu yang disebut dengan iftiradi. Jadi diperkirakan, kalau seandainya begini. Ya kan? Nah, jadi, permasalahan hukum itu memang begitu. Ada yang nanti banyak, contoh kita bahas nanti tentang sholat khauf. Ada nggak sekarang kita berperang rumah? Nggak ada lagi berperang. Tapi kita bahas. Ya udah, ngapain itu dibahas? Mungkin kita gitu. Nggak. Tidak. Setelah sholat, setelah dars kita lanjutkan itu insya Allah. Yang kedua, Yang pertama tadi adalah kalau seandainya si makmum khalifah ini adalah dia mengikut dengan si imam. Bagaimana kalau dia tidak mengikut dengan imam? Ya kan? Dia tidak mengikut dengan si imam. Maka baik an khurbin atau an bu'dinnya, maka ada dua keadaannya. Ada kalanya si khalifah ini, dia berniat sholat zuhur. Atau si khalifah ini berniat sholat Jumat ketika itu. Kalau dia berniat sholat Jumat, ya kan? Maka tidak sah istikhlaf dalam permasalahan ini. Tidak sah istikhlaf. Kenapa tidak sah? Karena dia berniat Jumat baru. Dia niat jadi imam baru. Padahal Jumat udah ada tadi. Sedangkan tidak boleh ta'adud Jumat. Ya kan? Maka tidak sah. Bagaimana kalau seandainya dia niat zuhur? Dia niat? Zuhur. Maka ada kalanya si khalifah ini orang yang wajib bagi dia zuhur atau tidak wajib. Contoh si mukim. Gak wajib bagi dia zuhur. Ya kan? Wajib bagi dia Jumat. Afwan, wajib bagi dia Jumat. Ada kalanya si khalifah ini adalah orang yang wajib bagi dia Jumat atau tidak wajib. Sekarang kasusnya dia berniat apa? Niat zuhur. Kalau niat Jumat tadi, jelas tadi tidak sah istikhlaf. Kenapa tidak sah? Karena ta'adud. Bagaimana kalau dia niat zuhur? Maka ada kalanya si khalifah ini orang yang wajib bagi dia Jumat atau tidak wajib. Yang wajib bagi dia Jumat, kalau dia berniat zuhur ketika itu tidak sah. Ya kan? Karena dia wajib bagi dia zuhur, Jumat. Kenapa dia berniat zuhur? Tidak sah bagi dia. Ya kan? Dan tidak sah semua jamaah ketika itu. Bagaimana kalau seandainya dia orang yang tidak wajib bagi dia Jumat? Contoh anak kecil. Atau musafir, wajib tidak bagi dia Jumat? Tidak wajib bagi dia Jumat. Lalu dia ketika itu menjadi khalifah dan niatnya adalah niat zuhur. Ya kan? Maka ada juga rincian. Ada kalanya di rakaan pertama atau di rakaan kedua. Ya kan? Kalau seandainya di rakaan pertama, maka tidak sah juga. Batal sholat semua orang. Batal sholat semua orang. Nanti kalau alasannya Syekh Mustafa menyebutkan kenapa batal. Ya kan? Batal sholat. Kenapa? Karena tidak sah sholat zuhur dari mereka. Dan tidak sah juga Jumat dari mereka. Dengan sebab mereka tersendiri di salah satu bagian dari rakaan pertama. Nah itu kan. Itu dengan batal sholat imam. Maka mereka tersendiri di situ. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau seandainya si khalifah ini, yang dia itu berniat zuhur, dan tidak wajib bagi dia Jumat, dia khalifah itu atau istikhlaf itu di rakaan kedua. Istikhlaf di rakaan kedua. Maka sah sholatnya. Kenapa sah? Nah itu, yang dijawab Dinda itu. Karena udah sah. Jumat pertamanya udah sah. Karena satu rakaan saja jamaah itu dalam Jumat itu yang wajib. Paham ya? Kita tulislah dulu nih. Supaya tergambar. Andi, cuma di situ. Jadi permasalahan al-istikhlaf fi shalah. Istikhlaf fi shalah. Ada kalanya di hari Jumat pada sholat Jumat atau tidak pada sholat Jumat. Sekarang pembahasan kita pada sholat Jumat. Maka pada sholat Jumat al-istikhlaf fi sholatil Jumu'ah. Ya kan? Ada kalanya khalifah itu apa tadi rinciannya? Mimang kana muqtadiyan qabla butlani salati al-imam. Maka ada dua. Maka ada kalanya an-qurbin atau An bu'adin. Nah, coba ikuti, ikuti saya. An qurbin itu ada kalanya tawafuk atau la ya tawafuk, ada kalanya tawafuk. Tawafuk atau la ya tawafuk. Kemudian tawafuk itu ada kalanya tajdid niat atau tidak tajdid niat. Jaddada al-muqtadu al-muqtaduna an-niyah. Atau la yatajaddad la yujaddiduna an-niyah. Kemudian apa lagi rinciannya? Ada kalanya apa rinciannya tadi? Betul. Ah, maju sendiri, ada kalanya disuruh imam. Istaklafahul imam, disuruh imam yang nyuruh dia maju. Kemudian ada kalanya semua jamaah, ya kan? Al-qawmu jami'uhum. Atau ba'duhum, atau ya taqaddam bin yasihi. Ya kan? Kemudian begitu juga di sini. Ada kalanya istakhlafahul imam, ada kalanya al-qawm kulluhum, ada kalanya ba'duhum, atau ada kalanya dia maju sendiri. Yataqaddam binafsihi. La taufaq juga demikian. Mana anu? Apa tadi makna la taufaq? Rakaatnya berbeda. Rakaat khalifah dengan imamnya berbeda. Ya kan? Ada kalanya la taufaq ini apa? Dua juga. Apa rinciannya? Jaddadul muqtadunan niyah, ya kan? Kita buat tajdid aja ya. Tajdid atau ada mutajdid? Ada mutajdid. Tajdid itu ada kalanya empat lagi. Ini juga empat. Ini disuruh gantikan oleh imam. Istaklafahul imam. Kemudian ada kaum kulluhum. Kemudian ada ba'duhum atau binafsihi. Ini juga imam yang menyuruhnya. Atau kaum kulluhum. Kemudian ba'duhum. Dia binafsihi. Ada berapa ini? Satu. Dua. Tiga. Empat. Kemudian? Ma. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. 13, kemudian 14, 15, 16. Ini udah 16 ini dah. Ya kan? Itu an qurbin. Bagaimana kalau an bu'adin? Atau terlalu besar ini? Terlalu besar ya? Terlalu besar kita tuliskan ini. Atau foto dulu? Iya, Oke. Okay. Itu an qurbin. Bagaimana kalau an bu'adin? Kita tulis an bu'adinnya di sini. Sini ya, an bu'adin. Ini sambungnya ini ya. An apa maksud an bu'adin tadi? Lama. Bisa sempat mengerjakan satu rukun ya. Ada kalanya an bu'adin itu di rakaan pertama atau rakaan kedua, fi rakaatil ula atau fi rakaatil farati athaniyah fi tsaniyah. Kalau di rakaan ula sah enggak? Tamam ya. Kalau rakaan kedua tafsir. Lam yadur, Jadi lam yadur kan rakaat kedua. Ya kan? Lam yadur. Lam yadur. Lam yadur. Tapi kalau mau ikut lakin pakai lakin tadi. Lakin la yutabi'una al-khalifah illa idza jaddadu niyat al-iktida' bihi. Kalau yang ini itu hukumnya sah secara mutlak, ya kan? Hukum istiklafnya adalah sah secara sahal istiklafu mutlakon. Nah, coba artikan. Jadi ada kalanya istiklaf itu, ya kan? Sekarang pada sholat Jumat. Nanti setelah ini pada ini yang pertama. Ada yang kedua nanti pada selain sholat Jumat. Fi ghairi al Jumati, selain pada sholat Jumat. Nah, gitu. Kalau pada sholat Jumat ada rinciannya. Rincian pertama adalah ada kalanya yang menjadi khalifah itu adalah mengikut dengan imam dari awal. Yang mengikut dengan imam dari awal. Sehingga kalau dia mengikut dari imam dari awal, ada kalanya dia menjadi khalifah itu cepat atau lambat. An qurbin atau an bu'din. Kalau an qurbin, ada kalanya sholat dia dengan imam itu sama atau tidak sama. Kalau sama kita sebut sebagai tawafuk. Tawafak. Tawafuk sholat dia atau tawafuk sholat dia atau lai tawafuk. Maksud tawafuk adalah rakaat pertama sama rakaat pertama. Kalau lai tawafuk, rakaat pertama dengan kedua itu kan berbeda. Kalau tawafuk nazam sholat dia dengan sholat imam, ada kalanya makmum di belakang itu mentajdid niatnya atau tidak mentajdid. Ya kan? Kalau mereka mentajdid masing-masing itu ada kalanya dia maju sendiri atau imam yang menyuruh maju atau sebahagian atau semuanya. Ada empat. Istakhlafahul imam, imam yang nyuruh dia. Ya kan? Atau kaum semuanya, semua makmum. Atau sebagian makmum. Atau dia maju sendiri. Begitu juga lah, kalau mereka tidak mentajid niat. Ada kalanya imam yang nyuruh atau kaum atau sebagiannya. Atau dia maju sendiri. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya la tawafaq? Ya kan? Salat si khalifah ini dengan si apa? Si imam itulah ya tawafaq. Apa maksud la tawafaq adalah? Tidak sama. Di rakan pertama si makmum, rakan pertama si imam, si khalifah, rakan kedua bagi si makmum. Nah, gitu. Kalau la ya tawafaq, ya kan? Maka ada kalanya mereka mentajdidnya atau tidak mentajdid niat. Ya, kalau tidak sama semuanya. Semua ini, ya kan, an qurbin ini itu sah salatnya. Sah secara mutlak. Bagi an qurbin an qurbin ini sah secara mutlak. Baik tawafu atau la tawafu. Baik tajdid atau tidak tajdid niatnya. Ya kan? Baik maju sendiri mau disuruh orang lain. Atau semuanya, atau sebagiannya. Sah secara mutlak ini. Paham ya? Sah secara mutlak. Bagaimana kalau seandainya an-bu'din? Maksudnya an-bu'din adalah yang menjadi khalifah ini, memang dia mengikut dengan imam dari awal. Tapi dia menggantikan imam setelah lama pula masanya. Ya kan? Artinya di masa itu, masa batal imam, dengan masa dia maju ke depan, sempat mengerjakan satu rukun pula. Itu kan? Maka itu ada rincian. Ada kalanya di rakaan pertama atau di rakaan kedua. Kalau di rakaan pertama, tidak sah. Karena tidak dikerjakan sholat berjamaah di rakaan pertama. Sedangkan syarat mengerjakan jamaah di rakaan pertama adalah berjamaah. Mesti berjamaah, ya kan? Sekarang tidak di rakaan pertama, batalnya. Dan itu pun an-bu'din. Kalau an-qurbin, nah, ada rincian tadi. Sah semuanya. Sekarang an-bu'din. Lama pula dulu baru dia mengatakan. Maka tidak sah di sini. Tidak sah. Bagaimana kalau di rakaan kedua? Ya, tidak masalah. Lam yudurro. Maka kalau dalam rakaan kedua ini sah solat semua orang ketika itu. Kalau maju dia menjadi imam, jadi khalifah seorang ini. Iya kan? Ya kan? Maka tidak masalah. Baik orang belakang tajdid niat atau tidak tajdid niat, tidak ada masalah. Iya kan? Baik tawafuk solat makmum dengan solat dia sendiri atau tidak tawafuk, maka tidak masalah. Kenapa tidak masalah di sini? Karena sudah pada rakaan kedua. Tapi kalau seandainya makmum itu ingin mengikuti si khalifah ini, syaratnya adalah mesti tajdid niat lagi. Karena di rakaan kedua ini, mesti mereka tajdid niat yang di belakang ini. Paham ya? Ini dalam nomor satu. Ini nomor satu. Nomor dua, ada kalanya yang mengikut ini adalah mengikut setelah batalnya si imam. Ini memang kana waqtan yang qabla batal salat imam. Bagaimana kalau setelah batal si imam baru dia menjadi ikut salat? Nah gitu ya. Dan udah nih, udah dipotong. Yang baru. Yang baru. Kalau ada yang membuatkan sama diketik kan bagus nanti. Hah? Gimana? Gimana tajdid niatnya? Bagaimana di sini? Bagaimana tajdid niatnya? Cara tajdid niatnya? Niat berjemaah dengan sebulan ini seperti itu. Atau niat jemaah gitu saja. Karena dengan berjemaah itu udah batal dan udah lama pula durasinya. Kita niat jemaah. Enggak ada perlu juga disebutkan sebulan, enggak perlu. Saya niat jemaah dengan dia gitu aja. Saya niat jemaah atau niat salat berjemaah gitu saja. Si makmum, tentu si makmum. Si imam ini udah menjadi khalifah dia. Harus kelihatan. Kelihatan sajalah. Kalau enggak kelihatan lama pula diwasnya. Saya juga enggak tahu gimana kalau enggak kelihatan. Udah lima tahun. Gimana dimaafin? Dimaafin sah semua. Ini kan kita tulis supaya paham 128 itu yang mana. Ya. Bukan buat ribet ini. Jangan pakai perasaan pula. Ini supaya paham kita. Kok 128? Mana 128? Ini terinci 1 2 3. Gunanya untuk itu. Ya kan? Teman-teman nanti kalau baca kitab itu pasti pusing. Makanya saya tulis. Kalau baca kitab mana 128 ini? Nah, gitu kan? Orang mana lagi? Orang Indo. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya si khalifah itu adalah mimman lam yakun muqtadian qabla butalan salatihi salatil imam salatil imam. Ya, baik sawa'un an qurbin aw an bu'din, sama saja sawa'un an qurbin aw an bu'din. Maka ada dua rincian tadi, ya kan? Ada kalanya orang yang baru datang, ini dia baru datang, khalifah ini baru datang. Karena si imam, dia tidak ikut dengan imam ketika si imam batal tadi. Ya kan, ada kalanya dia itu berniat, niat Jumat atau niat zuhur. Nawal khalifah. Al-Jum'ah, pertama Al-Jum'ah. Ya kan? Atau nawa apa? Zuhur. Nawa al-khalifah. Az-zuhur. Kalau dia niat Jumat, sah enggak? Sekarang dia qabla mengikut imam ba'da, yaitu mimman lam yakun qabla batal, artinya ba'da. Dia mengikut imam setelah imam batal. Ya kan? Kemudian bai'an qurbin atau bu'dinnya, sekarang ada dua keadaannya. Ada kalanya dia berniat Jumat si khalifahnya atau niat samalah, ini batal sholat si imam ini, ya kan? Kemudian datang seorang maju ke depan. Ada kalanya dia ini berniat zuhur atau niat Jumat. Kalau seandainya niat Jumat, nah, maka tidak sah. Lam yasih al istikhlaf. Tidak sah istikhlafnya. Kenapa? Kenapa tidak terasa tadi? Tadud Jumat, ya kan? Ketika itu udah ada Jumat, udah ada. Seharusnya ketika itu, ya kan? Apa namanya? Tidak ada niat baru. Tidak ada niat baru dari dia untuk Jumat. Kenapa niat baru itu tidak boleh? Karena seolah-olah dia ingin mengerjakan Jumat baru dengan ada makmum di belakang. Sedangkan ada Jumat sekarang. Nah, itu kan, maka tidak boleh. Kemudian kalau seandainya dia niat zuhur, bagaimana? Ada rinciannya, apa rinciannya? Ada kalanya wajib bagi dia Jumat atau tidak wajib. Ya kan? Kalau dia wajib bagi dia Jumat, fa in kana mimman talzamuhu al-jum'ah, ya kan, maka lam yasih. Kenapa? Karena tidak boleh mengerjakan zuhur ketika itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya mimman la talzamuhu al-jum'ah, mimman la talzamuhu al-jum'ah, maka ketika itu gimana rinciannya? Ada kalanya di rakan pertama atau ada kalanya arkatil ula atau asaniyah? Kalau di rakan pertama dia berniat menjadi sholat zuhur, padahal dia itu adalah si khalifah itu mengikut dengan imam setelah imam batal, ya kan? Kalau dia niat di rakaat pertama, maka batal juga sholat semua orang. Maka batal. Batalat sholatul qawm. Batal semuanya. Bagaimana kalau rakaat kedua? Maka sah. Ya kan? Karena semua sudah selesai. Soha. Ya kan? Kemudian, wa atammuha jumu'atan. Sah. Silahkan lanjut. Jumat itu sah. Tidak masalah. Ya kan? Ini kalau seandainya di sholat Jumat. Paham ya? Enggak paham? Ah. Hah? Ini dia baru datang. Imam batal sholatnya. Langsung dia menjadi khalifah. Subhanallah. Begini. Ya udah, begini aja lah. Jadi udah dipotong. Jadi begini. Ini kan kasus yang kita sebutkan ini boleh jadi tidak terjadi. Ini tidak harus terjadi ya. Jadi jangan kenapa? Jangan pakai kenapa? Ini kita gambarkan supaya tergambar. Kalau seandainya ada kenyataan nanti, ini hukumnya. Itu kita belajar fikih itu begitu. Ya kan, teman-teman belajar umpamanya kalau si fulan ini keluar darah begini. Kan contoh permasalahan mutahhirah itu kan jarang sekali terjadi. Jarang seperti itu. Tapi kalau ada, begini hukumnya. Kenapa kita bahas? Kenapa kita tuliskan supaya tergambar? Ini ditanya nanti tentang permasalahan hukum umumnya kan. Terbayang kita di mana tempatnya? Oh, di sini surahnya. Sini surahnya tidak sah. Kalau sini surahnya disah. Tapi ketika kita tidak menggambarkan begini, ketika ditanya, dia tiba-tiba langsung aja menjadi imam. Padahal dia baru datang. Gimana kira-kira kita jawab? Ya, bukan masalahnya kalau ada bagaimana? Nah, udah kita tuliskan, oh begini hukumnya itu. Jadi permasalahan ini bukan berarti harus terjadi ya. Dan bukan harus begitu juga. Hah? Terserah. Ya kan terserah. Jadi ya terserah. Ah, oke. Kemudian selanjutnya istikharah pada selain sholat Jumat. Ya kan? Jadi banyak umpamanya ketika kita belajar fikih itu ya kan bertanya-tanya seperti itu tidak perlu itu. Maksudnya tidak perlu adalah kadang-kadang ada hukum itu yang mungkin kenyataan dalam hidup kita terjadi sehingga mungkin kita langsung ikna, oh begini hukumnya, oh begini. Adakahnya belum pernah terjadi sama sekali, tapi kita bahas. Kita kok harus begitu ya. Kita apalagi masalah muamalah, teman-teman akan bingung nanti. Ya kan, ada rohan itu begini, ada begini, ada begini. Kenapa harus begitu? Kok enggak begini aja gitu? Ini memang seperti itu kenyataannya. Kalau seandainya ada kejadian seperti itu, ya begitu hukumnya, begini hukumnya gitu. Mungkin kita menganggap enteng karena kita tidak melakukannya atau belum pernah terjadi dalam hidup kita. Gitu kan? Tapi kalau pernah terjadi, kita langsung kebayang, oh, seperti ini hukumnya. Begitu juga ketika belajar fikih, bukan jangan langsung contohnya orang yang tidak sholat itu nanti istitab diminta tobat dia. Kalau tidak juga mau diminta tobat, itu minta tobat oleh si imam. Kalau tidak juga minta tobat nanti dibantai gitu. Nah, ini kejam sekali hukum ini, gimana ini? Itu kan baper pula kita nanti. Hukum itu tidak begitu, memang seperti itu kenyataannya. Dan bukan harusnya kita pula yang melaksanakannya. Ya, boleh jadi imam, sekarang tidak ada imam. Kita mempelajari fikih itu, kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, itu supaya menjaga syariat. Kalau ada nanti celah umpamanya, mungkin di akhir zaman, yang mungkin kita bisa melaksanakan syariat Allah secara sempurna semuanya, kita laksanakan. Bagaimana kalau seandainya, coba, kalau kita tidak mempelajari fikih, kita tidak perlu mempelajari fikih, sekarang hidup itu dengan kenyataan. Untuk apa mempelajari fikih itu yang berabad-abad yang lalu, lalu sekarang kita pelajari yang tidak ada gunanya, tidak ada wakilnya, untuk apa? Untuk menjaga syariat. Kita belajar fikih ini bukan supaya langsung dipraktekkan, tidak, itu salah itu. Banyak yang tidak kita praktekkan, permasalahan tentang jual beli. Ada yang jual beli, saya beli, saya jual, sah. Ada yang tidak jual beli seperti itu? Tidak ada. Tapi kalau seandainya ada kemungkinan, kita praktekkan seperti itu. Mungkin di akhir zaman kita diberikan kesempatan oleh Allah mempraktekkan syariat, bukan? Kita praktekkan. Nah, maka mempelajari fikih itu untuk menjaga syariat, itu yang pertama. Bukan untuk praktekkan. Banyak orang-orang organisasi, fikih ini udah kuno sekarang. Berapa abad, itu fikih itu seharusnya kontekstual, katanya. Kontekstual gimana? Itu sesuai dengan zaman. Zaman dulu itu fikihnya. Sekarang nggak ada lagi, sekarang fikihnya yang butuh untuk zaman sekarang. Itu orang yang menghancurkan syariat itu. Menghancurkan syariat. Kita belajar fikih untuk mempelajari syariat. Nah gitu kan? Kalau ada hukumnya begini. Nah gitu. Ya. Saya bukan marah. Bukan enggak marah. Santai aja nih. Bagaimana kalau istikhlaf itu pada selain sholat Jumat? Bagus pertanyaan seperti itu. Supaya tambah jelas. Kok harus begitu? Kok harus begitu? Itu tandanya beli perhatian. Orang bertanya kepada kita itu tanda apa tuh? Tanda perhatian. Berarti boleh perhatian karena fikih, ya gitu kan? Perhatian boleh terhadap fikih. Bagaimana kalau istiqlal itu pada selain sholat Jumat? Istiqlal pada selain sholat Jumat. Maka ada tiga keadaannya. Istiqlal. Sekarang sholat biasa sekarang. Sholat biasa, sholat zuhur, sholat biasa. Lalu ada khalifahnya. Itu kita sebut sebagai istiqlal. Permasalahan istiqlal. Maka ada tiga keadaan. Ada kalanya sah secara mutlak. Ada kalanya tidak sah secara mutlak. Ada kalanya sah kalau dia tajid niat. Dan tidak sah kalau tidak tajid niat. Ada berapa? Ada tiga. Pertama, sah secara mutlak. Baik tajid niat atau tidak tajid niat. Yang kedua, sah kalau hanya tajid niat. Kemudian tiga, batal secara mutlak. Ada tiga ya, keadaan. Yang keadaan pertama, apa keadaan pertama? Sah secara mutlak. Baik tajid niat atau tidak tajid niat. Maka ada dua keadaan. Ada berapa? Ada dua keadaan. Ada kalanya si khalifah itu adalah mengikut sebelum batalnya imam. Mengikut sebelum batal imam. Dan menjadi khalifah itu dalam waktu yang dekat. Menjadi khalifah itu di waktu yang dekat. Baik tawafuk sholatnya dengan sholat imam atau tidak tawafuk. Baik tajdid niat atau tidak tajdid niat. Ada berapa surah? Ada 4 surah. Maka sah secara mutlak ini. Itu keadaan pertama. Pada surah yang pertama. Surah pertama tadi sah secara mutlak. Ya kan? Yang pertama adalah kalau seandainya dia itu mengikut dengan imam sebelum batal imam. Bagaimana? Surah kedua. Bagaimana kalau dia tidak mengikut dengan imam sebelum batal imam? Lalu dia langsung menjadi khalifah. Langsung jadi khalifah. Dan khalifahnya adalah an-qurbin. Maka baik tawafuk nazam sholatnya dengan sholat imam atau tidak. Maaf. Ini tawafuk syaratnya. Tawafuk syaratnya. Mesti tawafuk syaratnya. Kemudian baik tajdid niat atau tidak tajdid niat. Ya kan? Maka dalam keadaan ini baik dia maju itu digantikan disuruh oleh imam atau disuruh oleh semua orang atau sebagian orang atau maju sendiri, maka sah, ya kan? Maka sah. Berarti ada dua keadaan pada kasus ini. Artinya, kalau seandainya dia itu menjadi khalifah di waktu yang dekat, dan tawafuk sholatnya dengan imam, itu sah secara mutlak. Ya kan? Baik dia sebelum batal imam atau setelah batal imam. Syaratnya adalah tawafuk dan waktu dekat. Bagaimana kalau seandainya dia itu mengikut dengan imam sebelum membatal imam, maka sah secara mutlak dengan syarat an-qurbin. Ya kan? Baik tawafuk atau la ya tawafuk. Tawafuk atau la ya tawafuk. Kemudian yang keadaan kedua, apa keadaan kedua tadi? Sah kalau tajdid, tidak sah kalau tidak tajdid. Nah, yang keadaan kedua ini ada tiga keadaan lagi. Ada tiga surahnya. Keadaan kedua ini ada tiga surah. Bagaimana tiga surahnya itu? Yang pertama, kalau seandainya si khalifah itu adalah mengikut dengan imam sebelum batal imam. Dan menggantikan itu an-bu'adin. Karena an-qurbin telah kita bahas tadi. An-bu'adin sekarang, qurbin sah tadi. Sekarang an-bu'adin. An-bu'adin. Baik tawafuk atau tidak tawafuk. Ya kan? Baik tawafuk atau tidak tawafuk. Kalau tajdid niat maka sah dalam surah ini. Kalau tidak tajdid maka tidak sah. Karena an-bu'adin. Kenapa? Udah batal sholat sekarang. Ini sholat sekarang kita. Udah batal. Lalu datang orang lain. Ini menjadi imam. Allahu Akbar. Ya kan? Tajdid niat sah. Sholat kita. Kalau tidak tajdid niat sah enggak? Enggak. Ini siapa ini baru datang? Langsung jadi imam saja. Ya kan? Itu perlu diperhatikan teman-teman. Boleh kita mengikut dengan orang yang sedang sholat. Kita sedang sholat sekarang. Allahu Akbar. Lalu datang jemaah. Lalu kita niat jemaah dengan mereka. Itu sah. Itu namanya tajdid niat juga itu. Paham ya? Itu sah. 6 kasus seperti barusan itu sama kasus dengan ini. Telah batal sholat secara jauh. Lama, khalifah itu datangnya lambat. Ya kan? Maka sah kalau apa? Kalau tajdid. Kalau tidak, maka tidak sah. Surah kedua adalah, kalau seandainya yang menjadi khalifah itu adalah bukan mengikut imam sebelum batal imam. Kemudian khalifahnya itu an-qurbin. Kemudian la yatawafak sholatnya. La yatawafak sholatnya dengan sholat imam. Ya kan? Maka satu surah ini, kalau seandainya tajdid niat makmum, maka sah. Kalau tidak tajdid niat, maka tidak sah. Itu dua surah. Surah ketiga adalah, yang menjadi makmum ini adalah, yang jadi khalifah ini adalah, tidak mengikut dengan imam dari awal, kemudian menggantikan itu an-bu'adin. Baik tawafuk atau la tawafuk, semua ini surah yang tiga ini, kita sebutkan, syarat sahnya apa? Tajdid. Kalau tidak tajdid maka tidak sah, ya tidak jadi maka tidak sah. Nah, kemudian surah yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Ini kan ada dua tiga tadi. Yang pertama sah secara mutlak, yang kedua sah tajdid, yang ketiga adalah surah yang kalau tidak niat di surah yang kedua ini, itu tidak sah secara mutlak. Kalau tidak tajdid niat dalam surah yang kedua ini tidak sah secara mutlak. Paham tak? Nah kita tulis tak? Kita tulis. Hah? Tapi kita panah-panah saja, nanti kita tulis semuanya. Karena udah tahu empat itu kan, empat itu istaklafal imam, au al-qaum kulluhum. Teman-teman, kalau setelah belajar atau ketika belajar, itu teman-teman nulis, itu dari manapun pertanyaan, walaupun kita tidak dapat pertanyaan itu, kita tahu di mana kita tidak dapat. Kita tahu di mana kita tenggelam. Kita belajar itu mesti membuat mapping gitu. Kita berada di sini sekarang. Seandainya ada pertanyaan, oh surah ini nih. Walaupun kita tidak tahu jawabannya, kita tahu di mana kita tidak tahu. Tapi kalau dari awal kita tidak menggambarkan, bahkan tidak menulis dan lain, ditanya mana pembahasannya, lupa kita. Penting sekali pakai surah-surah seperti itu. Sekarang istiklah fi ghairi ya. Kedua, istiklah fi ghairi salatil jumu'ah. Ada berapa surah tadi? Tiga. Sahihun mutlaqan. Kemudian kedua? Sahihun in jadda dunia. Ketiga? La yasihu mutlaqan. La yasihu mutlaqan. Paham ya? Kalau sahih mutlaqan ini ada semuanya. Bayi khalifah itu adalah apa namanya? Al-khalifah itu muqtadian. Mimman kana muqtadian qabla butlan salatil imam. Ya kan? Salatil imam. Maka ada dua. Apa surahnya di dua tadi? Ada kalanya tawafuk atau tidak tawafuk? Tawafuk atau lah ya tawafuk. Apa lagi rinciannya? Nah, jaddadu atau kalanya tajdid atau ada mutajdid. Kemudian di sini tajdid atau ada mutajdid. Kemudian apa lagi? Apa lagi di sini? Iya, angkurbin di sini, angkurbin. Ini angkurbin. Ya, angkurbin. Istighlaful imam atau kulluhum atau di sini istighlaful imam atau kulluhum atau ba'duhum atau ya taqaddam bi nafsi. Istighlaful imam atau qaum kulluhum atau ba'duhum atau bi nafsi. Di sini imam, kaum kulluhum, ba'duhum atau sendiri. Ini sah secara mutlak. Apa sah secara mutlak? Tapi syaratnya ini syarat nih. Apa syaratnya? Kalau dia yang menjadi khalifah itu adalah mengikut sebelum batal sholat imam dan an-qurbin. An-qurbin. Ini kita sholat. Coba maju sebentar. Maju. Berdiri, berdiri. Ya. Ya. Nah, menghadap ke sana. Nah, gitu. Enggak apa. Nah. Ini batal sholat ini. Langsung keluar. Langsung saya berdiri. Nah. Ini sah secara mutlak. Sholat orang di belakang sah secara mutlak. Syaratnya apa? Ankurbin saja. Langsung. Iya kan? Baik mereka tajid niat atau tidak tajid niat. Sah. Nah. Karena syaratnya ankurbin. Cepat dia langsung maju ke depan. Paham ya? Nah. Yang kedua adalah sahih kalau mereka tajid niat. Nah, sahih kalau tajdid niat. Ini adalah kalau seandainya ini dengan syarat an-bu'din. Dengan syarat an-bu'din. Sama dengan kasus pertama. Yaitu kasusnya. Ada berapa kasus tadi ini? Ada tiga ya? Ada tiga. Yaitu mengikut dengan imam sebelum batal imam. Tapi an-qurbin. An-bu'din. An-bu'din. An-bu'din. Kemudian apa lagi? Ada tawafuk. Atau la ya tawafuk. Tawafuk atau la ya tawafuk. Tawafuknya ada jaddadu an-niyata atau la yujaddidu an-niyah. Jaddu niyah ini berapa? Tiga. Ada kalanya istighlaful imam atau qaum kulluhum atau ba'duhum atau ya taqaddam binafsi. Di sini juga istaklaful imam. Kemudian kaum kulluhum, ba'duhum atau binafsi. Di sini ada juga apa? Jaddadu. Jaddadu an-niyah atau la yajaddu an-niyah, ya kan? Maka di sini ada tiga, empat juga. Apa? Istaklaful imam atau kulluhum atau ba'duhum atau binafsi. Di sini empat juga. Apa? Istighlaful imam, kulluhum, ba'duhum, atau bidamsihi. Coba perhatikan. Mana yang mentajid niat? Ini tajid niat, maka sah solatnya ini. Sah, sah, sah. Ini tidak tajid niat. Tawafuk an bu'din la yujadi dunia, maka tidak sah. Tidak sah. Baik siapapun yang menyuruh, tidak sah. Ini tajid niat, la yutawafak, sah kalau tajid niat. Nah, sah ini. Sah. Ini tidak sah, karena tidak tajid niat. Faham ya? Nah, kalau tajid niat, sah. Sahihun in jadda dunia. Ini adalah an bu'din, sama kasusnya. Dia menggantikan imam. Coba berdiri. Lagi. Berdiri lagi. Model. Nah, sekarang ini jemaah banyak di belakang sekarang. Ini batal sholatnya. Nah, batal. Ya kan? Isi gitu doang. Jadi, yang menjadi khalifah, anggap saya menjadi khalifah, itu lama majunya ke depan. Ya kan? Artinya di masa ini bisa juga mengerjakan satu rukun. Ini baru maju saya ke depan. Ah, sandak sholat di belakang jemaah ini. Ah, harus tajdid niat. Kalau tidak tajdid niat, maka tidak sah sholat mereka. Sering tidak ini kejadian? Sangat sering. Iya kan? Ah, sangat sering ini terjadi. Maka mesti tajdid niat orang di belakang. Kenapa? Karena tadi sudah putus sholatnya. Kalau an-kurbin sah secara mutlak. Baik tajdid atau tidak tajdid. Maka tidak perlu tajdid seharusnya. Iya kan? Ya, paham ya? Nah, dalam kasus ini. Bagaimana kalau laisihu mutlaqun? Nah, ini kasusnya. Laisihu mutlaqun ini sama dengan kasus kalau dia tidak tajid niat ini. Tidak tajid niat. Bukan, ini ada tambahan lagi. Ini tiga tadi ya. Satu. Kemudian kedua adalah, kalau seandainya khalifah itu, ini memang karena muqtadian ini, lam yakun muqtadian. Lam yakun muqtadian. Dia tidak mengikut dengan imam. Nah, dari awal. Ya kan? Kemudian an kurbin. Syaratnya juga an kurbin. Ini kan kurbin ya. Tapi ini an kurbin gua tapi lam yakun muqtadian. Kemudian apa lagi? Ma'atakhaluf. Ma'atakhaluf. Takhaluf ini apa artinya? La yatawafaq sama artinya. La yatawafaq. Nah, dalam kasus ini lam yakun muqtadian an kurbin. Dia menjadi yang menjadi khalifah ini tidak mengikut dengan imam dari awal. Kemudian mengganti alhamdulillah dari cepat-cepat dia. Orang baru datang. Baru datang, ini batal, kemudian datang dia. Langsung dia bilang, Allahu Akbar. Tawafu enggak sholat dengan imam. Imam sekarang udah selesai 2 rakaan. Ia baru datang, tawafu enggak? Lah ya tawafu. Kemudian dia ankurbin. Mimah lah ikut terdian. Lah ya tawafu. Maka ada kalanya dua. Ada kalanya jadda dunia atau? Jadda dunia atau lah ya jadda dunia. Jadda dunia itu ada kalanya 4. Istaklafu 5. Kulluhum, ba'duhum, au yataqaddam nafsi. Di sini juga taqaddam nafsi atau semuanya. Kalau tajdid niat sah. Kalau tidak maka tidak sah. Karena itu pembahasan kita sahihun in jadda dunia dan tidak sah kalau tidak tajdid niat. Paham ya? Kemudian surah yang ketiga adalah khalifah itu enggak ada tempat lagi. Ah, ini tiga. Khalifah itu mimman lam yakun muqtadian. Oke, okay. Mimman lam yakun muqtadian. Mimman lam yakun muqtadian. Qabla butalin salatil imam. Kemudian wa kanat an bu'din. Ini an qurbin. Wa kanat an bu'din. An bu'din. Lama gantinya an bu'din. Maka dalam kasus ini ada kalanya tawafuq atau la yatawafuq. La yatawafuq. Tawafuk ini ada kalanya jadunia atau lai jadu ini jadunia tuh kalau jadda dunia sah lai jadunia maka tidak sah sama kasus ini kaidahnya nih sahihun in jadunia kalau tidak jadunia maka tidak sah maka mana saja yang tidak sah niat itu kalau an bu'din ya kan lama baik dia itu mimman lam yakun muqtadian ya kan bagaimana kalau an qurbin kalau lam yakun muqtadian juga kemudian takhaluf begitu juga atau dia itu lam yakun muqtadian tapi an bu'din dan tawafuk di sini atau lam tawafuk terserah jadinya atau tidak maka batal di sini kalau jadinya maka sah kalau tidak maka tidak sah paham ya alhamdulillah kemudian yang ketiga terlagi ada dua surah kan satu dua kemudian ada yang ketiga tiga sama persis dengan yang ini yang tidak ini saja batal secara mutlak katanya yaitu surah yang tidak ada tajdid niat di sini. Yang di sini yang tidak ada tajdid niat di sini itu surah yang di sini. Paham ya? Paham. Nah, gitu. Nah. Gimana pertanyaan lagi? Nah. Oh, sebentar. Foto Andi. Selfie Andi. Nah. Ada pertanyaan bilang? Ya udah selesai kita permasalahan tajdid niat. Jadi caranya kan kalau tadi itu yang menggantinya dengan sendirinya kan ya, terserah. Itu contoh aja. Kalau tadi ya. Hah? Kalau istighlaful imam, imam yang diambil sama imam gini. Oh, hah? Boleh sih semua gitu enggak. Terserah aja gitu. Tata, kita enggak pergi tata cara sekarang, terserah gini tata caranya. Jabani maju jabani. Nah. Gambar yang ketiga itu kan ada mau tajdidin niyah, ada mun niyah. Yang ketiga ini. Ya. Ah, gini. Tiga ini apa tadi yang kita sebutkan? Baik, lam yasi oh yang ini. Yang ketiga itu. Oh ini, yang tiga pembagian ini kan? Surah yang tajdidin niyah. Yang mana? Yang ini. Itu kan yang ini atau ini? Semua, yang itu. Yani, oh, lam yasihu mutlaqan. Lam yasih mutlaqan. Baik itu minta niat atau enggak? Tergantung di sini. Yang berarti yang tidak tajin niat. Yang kalau tajin niat. Bukan pembahasan ini. Dan kan tiga surah. Ini yang tidak sah sama mutlak yang mana? Pilih aja yang tidak tajin niat. Ini 4 1 2 3 4. 1 2 3 8. Nah, ini. Pilih saja yang ini. Sebutkan di sini. Ya. Sah. Tidak ada perbedaannya. Ya kan? Serahkan tajdid niat sah tuh. An qubil atau wudin tuh sah tuh. Paham ya? Alhamdulillah. Ini termasuk permasalahan sulit itu. Syekh Mustafa malah ketika pembahasan ini dulu itu tidak boleh bahas. Sengaja tidak boleh bahas. Dan sengaja kita bahas kenapa? Karena jarang-jarang pembahasan ini dibahas. Pernah tidak teman-teman membahas ini sebelum itu? Tidak pernah. Ya kan? Nah. Ini Syekh Mustafa dibahasnya secara rinci. Ya kan? Secara rinci. Tidak akan pernah teman-teman menemukan kitab membahas secara rinci seperti rinci beliau. Ada dalam kitab, tapi mungkin tidak dirincikan seperti ini beliau. Disebutkan satu persatu syaratnya juga. Nah, gitu kan? Nah, kemudian ada pembahasan yang berikutnya terkait ini juga adalah bahwa ini udah paham ya, keseluruhan secara besar paham ya. Kalau bisa ini digambar sendiri. Pakai folio nanti dibuat sendiri teman-teman. Nah, gitu ya. Ini contoh seperti ini. Ini kan cuman untuk supaya saya tulis tadi. Nah, buat sendiri supaya tergambar lagi. Teman-teman kalau ditulis itu wah langsung tergambar. Bahkan kalau ditanya pun tanpa menengok itu langsung tergambar. Ya kan? Kok tahu Bandi? Nah. Ada mutawafuk yang mana? Yang nomor tiga ini? Ada mutawafuk ini? Kalau tajdidnya sah? Hah? Tajdidnya sah di sini. Kalau tidak, maka tidak sah. Iya, betul. Iya, tajdidnya sah semuanya. Tapi kan tergantung syaratnya itu. Anbu'adin atau ankun. Kalau di atas itu mutlak secara sah. Itu kan syaratnya yang kita sebutkan. Kemudian, udah paham ya? Nah, ini pembahasan berikutnya. Ini berkaitan dengan ini. Apa kata beliau? Terkadang Jumat itu, pembahasan Jumat, terkadang Jumat itu sah bagi si kaum, maksudnya bagi orang jamaah, dan bagi si imam ini sendiri, si khalifah ini. Ada kalanya sah itu adalah untuk jamaah saja, untuk dia tidak sah. Ada kalanya tidak sah untuk mereka dan tidak sah untuk makmum. Berarti ada tiga ya. Ada kalanya sah untuk si jamaah, tidak sah untuk si makmum. Atau tidak sah dua-duanya, atau sah jamaah, tidak sah dia. Nah gitu. Hah? Jadi yang tadi, permasalahan Jumat tadi, ada kalanya, apa? Ada kalanya sah sholat Jumat si kaum, dan sah juga sholat Jumat si khalifah ini, atau ada kalanya tidak sah sholat mereka kedua-duanya, atau sah sholat jamaah si kaum saja dan tidak sah sholat si imam si khalifah ini. Bagaimana? Nah ini simpulnya kata beliau, kalau seandainya khalifah itu di rakaat pertama baik berdiri atau ketika ruku dan tuma'ninah ketika itu, berarti dia mendapatkan rakaat pertama bersama imam, ya kan? Maka sah Jumat khalifah dan kaum. Jumat khalifah dan kaum. Baik batalnya itu di pertengahan berdiri si imam atau batal itu di ketika dia rukuk, tidak masalah, ya kan? Kemudian kalau seandainya dia mendapatkan imam pada rukuk yang kedua, pada rukuk kedua, bukan rakaat pertama tapi rakaat kedua, rukuk pada rakaat kedua, kemudian dapat sujud bersama imam, dua sujud mesti syaratnya, karena dapat rakaat itu, satu rakaat itu setelah sujud kedua, ya kan? Lalu terjadi istikhlaf. Berarti kalau setelah sujud kedua, di mana istikhlaf itu? Di tasyahud, tahiyat, di tasyahud, ya kan? Maka sah juga bagi kaum dan sah juga bagi si imam. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapatkan imam di rakaat pertama dan tidak juga di rakaat kedua dan tidak juga di sujud kedua? Maka dilihat apakah dia itu zaid al-arba'in, tahu enggak zaid al-arba'in? Yang di belakang ini 40 orang yang tanaqidu bil jumu'ah. Dia ini satu orang. Contoh nih 40 orang Mesir di sini, satu si Zabandi jadi imam khalifah. Muncul aja dari sana. Ya kan? Maka sah salat kaum dan tidak sah salat Zabandi. Bagaimana kalau seandainya Zabandi ini bagian dari 40? Dia sudah jadi orang Mesir, posisi dia orang Mesir. Bagian dari 40. Maka tidak sah juga untuk mereka dan tidak sah juga untuk si Zabandi. Kenapa? Karena udah habis sekarang. Dia tidak mendapat, udah tasyahud sekarang. Imam batal. Ya, imam batal. Nah. Berarti ya batal salah satu dari 40 orang. Kemudian dia mau juga khalifah, maka ini batal semuanya. Baik si makmum maupun si khalifah ini batal. Paham ya? Nah, umur 3 ini batal bagi si kaum dan bagi si khalifah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rakaat pertama. Tidak juga mendapatkan rakaat kedua dengan sujud kedua. Artinya setelah sedang tasyahud sekarang, batal sholat si imam, lalu ada khalifah. Ini batal nih. Kenapa? Karena hanya 40 orang. Iya kan? Hanya 40 orang. Beliau mengatakan begini. Syekh Mustafa mengutip di sini. Qala Sayyidu Syekh Al-Faqih Al-Fardul Arif Billah Muhammad bin Salim Al-Hifni. Syekh Al-Hifni. Tahu Syekh Al-Hifni? Yang kita kunjung kemarin. Beliau mengatakan, wahasilu mas'alatil istikhlaf. Kesimpulan masalah istikhlaf begini. Beliau sambutkan kesimpulan dalam 3 baris. Bahwa sesungguhnya, kalau di selain solat Jumat, jaza mutlaqan. Baik khalifah itu muqtidian bil imam sebelum batalnya, atau setelah batal imam. Baik angkurbin atau tidak angkurbin. Ya kan? Baik sesuai solatnya, tidak sesuai. Kan tetapi butuh kepada niat, tajid niat dalam beberapa kasus. Nah, yang ini yang beliau sebutkan. Apabila dia la an qurbin, idan lam yukhlu an qurbin, berarti an bu'din, ya kan? Baik muqtadian itu dia itu adalah si khalifah itu mengikut dengan imam sebelum batal imam atau setelah batal imam, ya kan? Nah, kemudian yang kedua juga butuh tajdidian adalah kalau seandainya dia itu ghair muqtadin dan wa khalafu an qurbin dan takhaluf. Udah kita sebut semuanya di sini tadi. Tapi dengan surah yang lain. Dengan cara gambaran yang lain juga. Dan tidak untuk tajid niat dalam beberapa kasus. Di antaranya adalah kasus kalau dia mengikut dengan imam dari awal dan ankurbin dan tawafuk atau tidak tawafuk. Dan juga kalau tidak muktadin tetapi ankurbin dan tawafuk. Nah, maka tidak perlu tajid niat. Nah, gitu ya. Adapun kalau itu pada selain sholat Jumat. Bagaimana pada sholat Jumat? Sah Jumatnya dengan syarat dia itu muqtian dengan imam sebelum batal. Dan tidak panjang fasal antara batal dengan istikhlaf. Kalau tidak, maka tidak sah. Ya kan? Karena butuh nanti makmum itu dengan niat tajdid lagi. Nah, gitu. Ini permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang kita bahas. Kemudian, udah berapa menit kita dari tadi? Kita bahas tentang sholat khauf sedikit. Sholat khauf ini pendek insyaAllah. Atau nanti aja sholat khauf ini. Nanti aja sholat khauf ya. Karena setelah khauf ini kita bahas permasalahan qadha, kemudian permasalahan memakai sutra. Sarung sutra boleh enggak? Nah kita, mungkin sutra boleh enggak? Nantikan di episode berikutnya. Like, comment, subscribe. Baik, kita akhiri. pertemuan kita pada malam ini dengan baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nanti kita lanjut. Begini teman-teman. Ini kan terakhir ini pembahasan kita. Dalam bab ibadah. Setelah ini ada permasalahan tentang mayit. Mayit itu permasalahan terakhir tentang ibadah. Apa sebelum kita masuk ke zakat. Zakat itu kan ibadah yang kedua kan, ibadah dalam ibadah itu dalam fikih itu kan ada pembahasan ibadah, kemudian muamalat, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Sekarang kita di alinea pertama, yaitu ibadah. Ibadah itu isinya ada tentang sholat. Sholat itu termasuk taharah di sana. Sholat, kemudian zakat, puasa, haji. A4 ini. Kita rencana kita selesaikan ini yang pertama. Tidak apa-apa ya. Kita selesaikan sholat mayit ini. Masalah mayit ini. Cuma dua pertemuan insya Allah. Dua pertemuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Jadi nanti di termin kedua kita siap untuk zakat lagi. Gitu kan? Jadi tidak mikirkan lagi tentang ibadah. Tentang permasalahan sholat-sholat lagi. Tidak ada sholat-sholat ketika itu. Ngeluarin uang lagi. Ya? Ya uang lagi. Masalah uang zakat lagi. Paham ya? Insya Allah. Ta'ala. Dengan mudah-mudahan berkah. Bilai taufik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Itu kita tutup dulu. Ya kan? Wallahu a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhal.